Dan dikeluarkan oleh imam yang ketujuh, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dengan Imam Ahmad, dari sahabat yang mulia Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tastaqbilul qiblah wala tastarjiuha bi ghaidin wala baulin." Jangan menghadap kiblat dan janganlah membelakangi kiblat tatkala buang hajat, buang air besar maupun buang air kecil. Walakin syariku au gharibu. Akan tapi hendaklah menghadap ke timur atau ke barat. Ini bagi orang yang sebelah utara atau selatan. Kalau orang yang berada di sebelah utara atau selatan, maka diperintahkan untuk menghadap ke timur ataupun ke barat. Tapi orang yang sebelah timur atau sebelah baratnya Ka'bah, maka jangan menghadap ke timur ke barat, tapi menghadap ke utara atau selatan. Permasalahan ini permasalahan yang cukup pelik dalam pembahasan kitab-kitab fuqaha al-fiqh tentang apa hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, buang air besar maupun buang air kecil. Sama-sama yang dikatakan oleh Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Nailul Athar, "Wal maqamu min ma'arifil mubtah fatadabbarhu." Permasalahan ini bukan permasalahan yang kacana. Permasalahan yang itu ma'arifil mubtah. Jadi untuk kelas para fuqaha al-mujtahidin ini bagaikan ma'rakah. Jadi salah satu bentuk ma'rakah, pertempuran ulama-ulama mujtahidin umat yang besar, mulai dari zaman sahabat Rasulullah SAW sampai zaman sekarang ini. Maka perhatikan dengan benar-benar kata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, sehingga tidak heran kalau dalam permasalahan ini ulama ahlul fiqh terbagi menjadi 8 pendapat. Apa hukumnya menghadap ke Ka'bah atau membelakangi Ka'bah ketika buang hajat? Ya. kita bahas di awal sedikit selingan. Pendapat yang pertama yang mengatakan la yajuz mutlaqan, tidak boleh sama sekali, tidak boleh sama sekali menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di dalam bangunan ataupun di tempat terbuka, di dalam bangunan, di luar bangunan, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini pendapatnya sahabat Abi Ayyub, sahabat Abu Hurairah, sahabat Ibnu Mas'ud. Dan sahabat yang lainnya. Ini juga pendapat Imam Mujahid, Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, dan ini salah satu pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dalilnya ini yang tadi kita baca. Fala tastaqbilu qiblah wala tastaribuha biwaitin wala maulin walakin syarribu wawarib. Hadisnya mutlak, hadisnya mutlak, tidak mengkhususkan atau tidak membatasi di dalam bangun atau di luar bangunan. Kalau kalian buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat atau melangkah kiblat. Iya, tidak dikhususkan di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Iya, ini perintah dari Rasulullah SAW. Ada juga hadis yang lain banyak, hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu banyak. Pendapat yang kedua yaitu pendapat ulama yang mengatakan, kita enggak sebutkan semua pendapat, 8 pendapat, tapi pendapat-pendapat yang masyhur saja. Yang masyhur saja. Karena ada sebagian pendapat yang sama sekali tidak ada dalilnya buat apa disebutkan. Ya. Atau ada dalilnya tapi hadisnya dhaif. Pendapat yang kedua itu al-jawazu fil bunyan wa yuhram bis sahra. Dibolehkannya buang hajat. Ya, apa yang perhatian. Jadi ternyata dalam melihat perbedaan pendapat yang terlama, carilah mana yang terkuat bentuk argumentasinya. Ya. Karena masing-masing pendapat ya ada dalilnya. Cenderung ada dalilnya dan cenderung ada salafnya. Iya bukan? Ya. Tapi bagaimana bentuk argumentasinya? Bagaimana bentuk pendalilannya? Nah itu ya, yang seorang penuntut ilmu dianjurkan untuk cermat dan cerdik dalamnya. Ya. Kalau untuk kelas orang awam, ya mana yang dia pas aja. Artinya mana yang menurut dia mantap, ya sudah. Dia ambil. Ya, karena dia tidak bisa diajak untuk berpikir sesuai dengan bentuk-bentuk istimbat, bentuk-bentuk pendalilan dan bentuk-bentuk adu argumentasi dalam pendapat-pendapat. Pendapat yang kedua yaitu yang membolehkan buang hajat menghadap ke kiblat atau melalui kiblat itu kalau di dalam bangunan. Kalau di luar bangunan maka hukumnya haram. Iya. Pendapat ini pendapat yang dinukil dari sahabat yang mulia Ibnu Umar. Ini juga pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullah taala. Salah satu riwayat Imam Ahmad juga. Berdalil dengan hadis Ibnu Umar. Qala raqitu yawman ala bait Hafsah. Aku naik ke rumah Hafsah. Hafsah ini siapanya Ibnu Umar? Saudarinya. Iya. Hafsah bintu Umar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang aku naik rumah Hafsah, fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala hajatihi mustaqbil asy-Syam mustaqbil al-Ka'bah. Aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat menghadap ke mana? Syam. Menghadap Syam cenderung ke arah utara. Syam kalau dia dari Madinah itu cenderung ke arah utara. Otomatis kalau menghadap utara berarti membelakangi Ka'bah. Iya bukan? Paham? Kenapa ini? Jadi Ibnu Umar suatu saat naik ke rumah Hafsah. Tahu-tahu kebetulan lihat Rasulullah SAW buang hajat. Kebetulan tidak. Kebetulan masa sengaja Ibnu Umar buat lihat Rasulullah SAW hajat. Iya, paham ini. Jadi ada bentuk kebetulan. Atau yang jelas Rasulullah tidak memerintahkan Ibnu Umar lihatin saya ya, saya mau buat hajat. Tidak mungkin. Tidak mungkin bukan? Jadi kebetulan. Ini kata kebetulan harus diingat-ingat untuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Jadi kebetulan lihat Rasulullah SAW. Dan tidak ada anjuran, belum pernah jumpa hadis yang sahih ataupun yang maudhu, yang asli atau yang palsu, Rasulullah perintahkan, tolonglah lihat aku buang hajat. Belum pernah. Iya. Ini. Ini tidak sengaja ini. Pas kelihatan Rasulullah SAW buang hajat. Menghadap ke utara, Syam, membelakangi Ka'bah. Iya. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Pendapat yang ketiga ini lebih ekstrim. Mengatakan boleh di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Iya. Di dalam bangunan atau di luar bangunan boleh. Asal jangan di depan orang banyak maksudnya. Iya. Di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Asal jangan di khalayak umum karena ada hadis yang lain memerintahkan untuk menutup aurat. Iya. Iya, jangan sembarangan, ini ada juga salafnya. Urwah bin Zubair. Iya. Anaknya siapa? Anaknya siapa Urwah bin Zubair? Anaknya Zubair bin Awam, salah seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Zubair bin Awam, istrinya siapa? Asma bintu Abi Bakar. Iya. Salah seorang 10 sahabat yang disebutkan secara khusus untuk masuk surga. Jadi sahabat yang masuk surga bukan cuma 10, tapi ada hadis yang menyebutkan 10 orang yang bergandengan secara khusus. Ini 10 sahabat yang paling afdol. Ya, 10 sahabat yang paling afdol. 10 besar sahabat. Iya. Iya. 10 besar sahabat. Ya, nomor satunya Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Ali, Muhammad bin Auf, Zubair bin Awam. Ya. Ini. Urwah bin Zubair. Pendapat Urwah bin Zubair. Pendapat Rabi'ah, syekhnya Imam Malik. gurunya Imam Malik rahimahullah taala. Namanya Imam Dawud Al-Zahiri. Berdalil juga. Dalilnya hadis Jabir nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam antastaqbil al-qiblah bi baulin fa ra'aitu qabla an yuqbada bi am yastaqbiluha. Rasulullah SAW melarang untuk menghadap kiblat ketika buang air kecil. Tapi ternyata aku lihat beliau setahun sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menghadap kiblat. Iya. Ini. Kemudian ada pendapat yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Tidak usah kita sebutkan semuanya. Masing-masing ada salafnya. Masing-masing ada dalilnya. Kan tapi lemah untuk pendalilannya. Lemah. Ada pendapat yang mengatakan pengharaman khusus bagi penduduk Madinah saja dan orang-orang yang searah Madinah. Jadi Madinah ke utara, utara terus Madinah, kemudian terus ke utara, Turki terus, Yugoslavia terus sampai ke utara terus. Iya. Yeah. Nah, tapi hadis ini pendapat yang lemah sekali. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fala yastaqbilu qiblah." Jangan menghadap kiblat. Menghadap kiblat mau dia di Madinah, mau dia di Yaman, mau dia di Indonesia, itu mencakup juga. Jadi tidak mesti orang menghadap kiblat tidak menghadap kiblat kalau dia di Madinah saja. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakanginya, bahkan tidak boleh menghadap ke Baitul Maqdis sekalipun. Baitul Maqdis kan kiblat juga dulunya, iya bukan? Pernah jadi kiblat kaum muslimin. Rasulullah mengatakan jangan menghadap kiblat. Kiblat itu ada kiblat yang sekarang, ada kiblat yang dulu. Ya. Tapi ini lemah juga, bisa dibantah dengan bahwasanya Rasulullah SAW itu mustaqbil Syam, menghadap Syam. Pernah juga Rasulullah SAW menghadap Ka'bah. Adapun tinggal yang tadi yang kuat, pendapat ketiga, kedua dan pertama. Pendapat ketiga apa? Iya. Pendapat ketiga, maka dikatakan oleh ulama ada kaidah. Mereka katakan boleh menghadap ke kiblat atau melangkah kiblat di dalam bangunan atau di luar bangunan. Kenapa? Karena kata mereka mansukh. Tahu mansukh? Apa mansukh? Hukumnya dihapus dan digantikan dengan hukum yang lain. Ya. Apa contohnya? Selain kasus ini, ada? Ya, mut'ah. Dulunya boleh. Dulunya boleh dan diharamkan oleh Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Mut'ah. Hukumnya dulunya boleh, kemudian kok bisa seperti itu? Ya bisa seperti itu. Yang namanya syariat itu haknya Allah SWT. Iya. Haknya Allah SWT. Dan Allah SWT rahimun bil'ibad. Bil'ibad. Allah SWT maha kasih dengan hamba-hambanya. Dalam waktu-waktu tertentu maslahatnya mengharuskan suatu hukum, kemudian permasalahan yang lain waktu tertentu tidak. Jadi ini haknya Allah SWT. Jadi maksud mereka dulunya memang dilarang menghadap kiblat atau melangi kiblat, tapi Rasulullah SAW kemudian hapuskan syarat ini menjadi boleh semua di dalam atau di luar bangunan. Iya. Kemudian dijawab oleh ulama rahimahullah ta'ala, di sini tidak bisa. Kenapa? Karena yang namanya nasakh, karena namanya penghapusan syariat, penggantian hukum syariat harus dengan perkara yang jelas dan gamblang. Iya. Di sini tidak sore. Iya. Kenapa? Karena Jabir radhiyallahu taala anhu, sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, ini cuma melihat Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah SAW. Ini hikayat, disebut ulama namanya hikayatul fi'il. Menceritakan saya pernah melihat Rasulullah SAW seperti ini. Saya pernah melihat Rasulullah SAW seperti ini. Bukan Rasulullah SAW bersabda boleh menghadap kiblat atau melangkah kiblat. Enggak, ini cuma dia kebetulan juga kan melihat Rasulullah SAW buang hajat. Iya. Dan di sini ada kaidah yang mengatakan bahwasanya la yatsbutun nasakh biwujudil ihtimal. La yatsbutun nasakh bimujarad wujudil ihtimal dhaif. Tidak bisa menetapkan hukum atau menggantikan suatu hukum dengan semata-mata ada kemungkinan yang lemah. Iya. Ada kemungkinan yang lemah. Buktinya apa? Sahabat-sahabat, banyak daripada sahabat mengatakan bahwa ini tidak masuk. Mayoritas sahabat mengatakan tidak masuk. Atau kalau dikatakan seluruh sahabat mengatakan ini tetap hukumnya. Hukumnya tetap. Fara'aitu bi'an. Aku lihat setahun sebelum Rasulullah diwafatkan. Mana tahu sebelum setahun berikutnya. Iya kan? Jarak setahun itu cukup banyak untuk membawa syariat. Menurunkan wahyu. Cukup banyak, jangankan itu. Kalau tidak ada bentuk keterangan yang jelas Rasulullah SAW telah mengganti cara ini, maka terlalu ada kemungkinan ini kemungkinan itu, maka tidak bisa. Hukum asalnya tetap kita pegang bahwasanya ya, al-asal fil ahkam itu mutbah. Bahwasanya hukum asal dari hukum-hukum itu mutbah. Ya, hukum-hukum tetap tidak boleh mengeluarkan hukum ini keluar daripada ketetapannya menjadi mansukh, menjadi diganti kecuali dengan dalil yang lebih kuat lagi. Iya. Seperti tadi. Asalnya mut'ah boleh. Tidak boleh seorang muslim mengatakan haram mut'ah. Iya. Kecuali ada dalil yang mengatakan haram mut'ah dan ternyata ada. Ada dalil yang mengatakan haramnya mut'ah dan lebih jelas lagi serta lebih gamblang lagi mengatakan bahwa ini syariat yang telah digantikan. Atau misalnya apa lagi? Misalnya Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala menggantikan syariat ziarah. Dulunya haram. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian untuk menziarahi kubur. Haram hukumnya ziarah kubur dulunya. Kemudian Rasulullah sedang bersabda, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Maka sekarang ziarahilah, karena berziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Ziarah yang syar'iah, bukan ziarah yang bid'ah atau syirkiah. Ziarah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, bukan ziarah yang ada kesirikan dan kebid'ahan di situ. Ya, doa, minta hajat kepada wali-wali dan sebagainya, ini syirkiah. Ini jelas kan? Tadinya boleh, tadinya dilarang, kemudian boleh. Ini namanya penggantian hukum syariat. Harus gamblang dan jelas, tidak boleh ada kemungkinan-kemungkinan. Ya, karena hukum asal yang namanya hukum itu tetap, tidak boleh diganti. Ya. Adapun pendapat yang kedua, jadi pendapat yang ketiga, pendapat yang pertama dulu. Mereka katakan bahwasanya hadis-hadis yang melarang itu sharih, jelas dan gamblang serta umum, tidak dibatasi, mutlaqah, tidak dibatasi di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Adapun apa yang dinukil dari sahabat Ibnu Umar dan sahabat Jabir, ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah SAW. Adapun bagi kaum muslimin semuanya, sebagaimana Rasulullah SAW boleh menikah lebih daripada 4. Boleh enggak Rasulullah menikah lebih dari 4? Rasulullah SAW boleh menikah lebih dari 4? Boleh. Antum boleh? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini pengkhususan ya Rasulullah SAW. Iya. Sebagaimana Rasulullah SAW boleh puasa terus-menerus 7x24 jam. Kalau kaum muslimin kan cuma setengah kali 24 jam. Iya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau Rasulullah SAW boleh. Iya. 7x24 jam boleh. Kaum muslimin tidak boleh. 10x24 jam boleh. Terus menerus. Apa kata Rasulullah SAW? Inni lastu kahai'atiku. Aku bukan seperti kalian. Artinya apa? Ini khusus untukku. Untuk kalian tidak boleh. Ya. Jadi ada hukum-hukum tertentu. Allah berikan kemuliaan bagi Rasulnya. Allah berikan kelebihan bagi Rasulnya. Namanya juga Rasul. Pasti ada kelebihan kan? Kalau sama semua, apa bedanya? Pasti ada kekhususan. Pasti ada kekhususan bagi masing-masing Rasul. Bagi masing-masing Rasul, kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada Rasul-Rasulnya. Allah SWT memberikan aturan sesuai dengan kehendak Allah SWT, bukan selera masing-masing orang. Kalau selera masing-masing orang, akhirnya apa? 1 juta syariat. 1 miliar syariat. Masing-masing punya ide sendiri-sendiri buat syariat. Enggak. Tapi yang namanya syariat, itu hak mutlak Allah SWT. Sekehendak Allah SWT menentukannya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya, tidak diminta pertanggungjawaban Allah SWT apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah perbuat tidak diminta pertanggungjawaban. Mereka yang diminta pertanggungjawaban. Yang diminta pertanggungjawaban itu makhluk. jin dan manusia. Ya. Adapun Allah tidak diminta pertanggungjawaban. Allah yang berkehendak, ya. Namanya juga raja, ya. Malikin Nas, Allah raja yang manusia. Jin dan manusia tidak diminta pertanggungjawaban. Allah mencipta manusia, Allah tidak diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang Allah perbuat. Ya. Ini. Maka pendapat yang pertama mengatakan ini khusus bagi Rasulullah SAW. Karena larangannya terlalu umum, terlalu mutlak. Tidak ada hadis satupun yang memerintahkan, yang mengatakan boleh di dalam bangunan. Paham ya? Tidak ada hadis yang Rasulullah SAW mengatakan boleh di dalam bangunan. Yang ada cuma kejadian Ibnu Umar tanpa sengaja melihat Rasulullah SAW buang hajat. Jabir tanpa sengaja melihat Rasulullah SAW buang hajat. Nah, ini dengan sengaja atau tanpa sengaja? Tanpa sengaja, kalau sengaja marah Rasulullah SAW. Iya, masa melihat Rasulullah SAW buang hajat? Iya. Wajib hukumnya menutup aurat. Menutup aurat itu bukan khusus untuk kita, tapi untuk Rasulullah SAW lebih pantas untuk menutup aurat. Iya bukan? Iya. Karena Rasulullah SAW itu sangat pemalu. Iya. Sangat pemalu. Asyadu hayaan minal adratu fi'udillah. Rasulullah itu sangat pemalu. Lebih pemalu daripada seorang perawan yang dipingit. Atau perawan yang dipingit. Perawan dipingit itu di kamarnya aja. Perawan dipingit, misalnya putri raja itu yang sembarangan bisa melihat dia. Ini dipingit. Dijaga, ini kebutuhannya di apa. Ini lah. Rasulullah lebih malu dari itu sebenarnya. Masa orang yang lebih malu dari perawan yang dipingit merelakan auratnya dilihat? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau begitu, mereka katakan bahwa ini merupakan pengkhususan Rasulullah SAW. Dan kejadiannya pun kebetulan. Bukan disengaja Rasulullah untuk dilihat. Iya. Bukan disengaja Rasulullah SAW untuk dilihat. Dan tidak sengaja pula Ibnu Umar melihatnya. Ya, kita juga harus bersungguh kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar bukan lancang. Ya, lihat Rasulullah SAW. Enggak. Pasti. Pasti Ibnu Umar lebih beradab daripada kita. Iya. Oh ya. Kemudian pertama Rasulullah tidak memaksudkan untuk dilihat, kemudian Ibnu Umar tidak bermaksud untuk melihat. Maka dari dua perkara ini, maka tidaklah bisa dikatakan bahwasanya boleh membuang hajat menghadap ke kiblat atau melihat walaupun di dalam bangunan. Karena apa? Karena kejadiannya Rasulullah bukan dengan sengaja untuk melihat. Dan Ibnu Umar bukan sengaja juga untuk melihat. Nah, ini menunjukkan apa? Bukan penetapan hukum yang umum sifatnya. Kalau penetapan hukum yang umum sifatnya, Rasulullah telah jelaskan. Atau Rasulullah sengaja untuk dilihat, tidak mungkin. Atau Ibnu Umar sengaja untuk melihat, tidak mungkin juga. Atau paling tidak ada satu hadis, minimal satu hadis tadi yang Rasulullah SAW menjelaskan boleh di dalam bangunan, tidak boleh di luar bangunan. Ternyata tidak ada. Dikarenakan tidak ada, maka pendapat yang lebih tepat itu mengatakan bahwasanya diharamkan di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Karena pelarangan sifatnya umum. Buktinya apa alasannya? Kenapa boleh di dalam bangunan? Sebagian ulama mengatakan yang boleh di dalam bangunan karena ada penghalang. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Tadi pengkhususan tadi, ini penjelasannya disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiqil Aid ini seorang yang faqih luar biasa. Sampai Syekh Islam Ibnu Taimiyah terkagum-kagum dengan kefaqihan Ibnu Daqiqil Aid. Dia mengatakan ini pengkhususan bagi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak sengaja untuk dilihat dan Ibnu Umar juga tidak sengaja untuk melihat. Sehingga tidak memberikan faedah umum. Kemudian apa alasannya? Kalau seandainya kan itu di dalam bangunan, berarti apa? Ada halang, terhalang kan untuk menghadap Ka'bah secara langsung. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini juga tidak tepat Alasan seperti itu. Kenapa? Walaupun di luar bangunan, walaupun di luar bangunan tetap akan ada penghalang. Buktinya apa? Buktinya penghalang banyak kan? Ada rumah orang, ada gunung. Iya. Kecuali kalau di depan Ka'bah secara langsung, tidak mungkin kan? Iya. Tidak akan ada orang penduduk di dunia ini, walaupun di luar bangunan pasti akan ada penghalang. Benar gak? Coba aja di tanah lapang, di Senayan. Kan tanah lapang sekali, lebar tuh tanah lapang. Paling gak dinding Senayan itu sudah sebagai penghalang. Iya bukan? Belum lagi sebelahnya Hotel Sultan. Belum lagi setelahnya Bank BRI. Belum lagi setelahnya sampai banyak ratusan penghalang. Kalau alasannya cuma penghalang. Iya, kalau alasannya cuma penghalang. Berarti ini menunjukkan bahwasanya itu cuma khususan bagi Rasulullah SAW. Iya. Itu cuma kehususan bagi Rasulullah SAW. Dan ini pendapat juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dipilih juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini berapa yang lebih tepat? Ini juga pendapat sahabat Abu Hurairah, pendapat Ibnu Mas'ud, ya, pendapat Abi Ayyub Al-Ansari dan pendapat sahabat-sahabat yang lainnya. Iya. Jadi Allah taala alam bisawab. Jadi yang benar, pendapat yang benar yaitu pendapat yang mengatakan tidak boleh di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Ya. Hadisnya mutlak. Ya. Hadisnya mutlak. Adapun ketika Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW, ini adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Ya. Kenapa khusus bagi Rasulullah SAW? Karena kejadiannya tidak dengan sengaja dilihat Ibnu Umar dan bukan juga perbuatan yang sengaja Rasul untuk dilihat oleh Ibnu Umar. Kalau itu merupakan umum bukan buat umatnya juga, ini saya langsung telah jelaskan. Maka tidak ada satu pun penjelasan tadi ya. Syariat dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa boleh di dalam bangunan. Terkala seperti itu, maka kita ambil dalil yang lebih jelas yang mengatakan la tastaqbilul qiblah bi ghaibin wala qawlin wala tastaqbiluha walakin syarriqu wa ghanim. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh di belakangnya, di dalam bangunan atau di luar, tidak ada batasannya. Rasulullah tidak membatasi di dalam bangunan saja. Atau di luar bangunan saja. Hadisnya yang utama. Oke. Mungkin sudah masuk waktu zuhur. Ya. Kita juga sampai sini wabillahi taufiq walhamdulillah rabbil alamin subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.